Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita lanjutkan pada sesi terakhir. Kisah tentang Yusuf alaihi salam yang kita ambil dari surat Yusuf. Terakhir, tiga orang putra Yusuf atau tiga putra Yakub alaihissalam, Rubail, Yusuf, Bunyamin radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertiga berpisah dari Yakub alaihissalam. Maka Ya'qub alaihissalam, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah aku menyebutkan kesedihanku, tidak pula aku menceritakan kepedihan yang aku alami, kecuali aku hanya adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aku mengetahui apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian tidak mengetahuinya. Sebagaimana sudah disebut, bahwasanya Yusuf alaihissalam telah bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada diri beliau. Dan Ya'qub alaihissalam mengetahui ini pertanda yang baik dan pasti akan terjadi. Karena itu beliau sangat berharap agar perjumpaan dengan sang putra yang paling dicintainya segera terwujud. Maka Ya'qub memberikan nasihat kepada putra-putra yang ada di rumah. Ya bani yadhabu fatahassasu. Wahai ananda, idhabu. Hendaknya salah seorang di antara kalian, atau beberapa orang di antara kalian pergi. Fatahassasu. Cari-cari tahu. Cari-cari khabar. Selidiki. Min Yusuf. Tentang saudara kalian Yusuf. Alaihissalam. Dirasa seorang bapak bahwasanya Yusuf alaihissalam masih hidup dan Yusuf alaihissalam berada di negeri Mesir. Cari keberadaan Yusuf. Wa akhi, dan juga saudaranya Bunyamin, dan juga kakaknya Rubail. Sebagian mengatakan Yahuda, Yahuda. Wa la ta'asu, janganlah kalian berputus asa. Min rauhillah, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Di antara tokoh kekafiran yaitu iblis. Qala ma mana'aka an tasjud id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud padahal aku perintahkan engkau untuk sujud? Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api sementara dia kau ciptakan daripada tanah. Allah menciptakan makhluk dengan empat hal. Satu, dengan tanah terciptanya Adam. Dua, api terciptanya iblis dan keturunannya. Tiga, cahaya tercipta padanya malaikat. Empat, air. Dengan sebab air Allah ciptakan segala sesuatu, tumbuhan dan juga hewan-hewan. Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum yamshi ala arba' wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Allah menciptakan segala sesuatu minal ma', dari air. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya seperti binatang-binatang, seperti ular. Wa minhum yamshi 'ala rijlain, ada juga di antara mereka kami ciptakan yang mereka berjalan dengan dua kakinya. Wa minhum yamshi 'ala arba', dan ada juga di antara mereka yang kami ciptakan dari na'am, air, yang kemudian berjalan dengan empat kakinya atau lebih. Ini empat makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam jenis: api, tanah, air, dan juga cahaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Qala ihbit minha فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Turun kamu. Berarti langit di atas. Atau apa? Surga berada di atas. فَخْرُجْ atau فَحْبِلْتُ. فَحْبِلْتُ. turun kamu. Ihbit dari atas ke bawah. Ihbit. Turun kamu. Tidak sepatutnya bagimu di dalam syurga ini memiliki sifat sombong. Fakhruj minha. Keluar kamu daripada al-jannah. Innaka minasaghirin. Sungguh kamu makhluk yang hina. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, disebabkan kau biarkan aku menyimpang, maka sungguh aku akan hadang mereka. Aku akan hadang anak-anak Adam, keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Putus asa dari rahmat Allah. Ketika iblis dilaknat, fahbit minha, fakhruj minha, ukhruj minha madhuman madhuran. Keluar kamu dalam keadaan tercela, lagi hina. Bukannya taubat, ya Allah, minta ampun. Tapi justru nantang. Fabima agwaitani. Dalam ayat yang lainnya disebutkan. Fabi izzadik. Demi kemuliaanmu, ya Allah. Sombong dia. Laguyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan anak-anak Adam semuanya. Nantang. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah maha pengampun. Beda dengan bapak kita Adam. Ketika Adam alaihissalam melanggar satu pelanggaran. Maka Allah murka. Murka kepada Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Beliau tahu kalau Allah itu rahmatnya luas. Karena itu beliau berdoa meminta kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami, ya Allah. Karena itu ampunilah kami, ya Allah. Karena kalau engkau tidak memberikan ampunanmu, engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami berdua, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi, ya Allah. Adam alaihissalam, keturunannya adalah orang-orang yang tahu akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas. Beda dengan iblis. Dia berputus asa daripada rahmat Allah, karena itu dia menantang Allah. Ya'qub alaihissalam mendidik putra-putranya. Jangan putus asa, wahai anakku. Jangan putus asa, wahai anak-anakku. Cari Yusuf. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah. Kecuali orang-orang yang kafir. Falamma dakhalu. Manakala mereka pergi dari rumah Kan'an. Dari rumah Ya'qub alaihissalam, dari negeri Kan'an menuju Mesir. Beberapa rombongan meninggalkan Ya'qub. Beberapa orang tinggal di sisi Ya'qub. Karena Ya'qub alaihissalam telah buta ketika itu. Ya'qub alaihissalam telah tua renta ketika itu. Lemah sudah kondisi tubuhnya. Maka perlu ada yang memberikan pelayanan kepada bapaknya. Karena itu seorang ditinggal. Falamma dakhalu alaihi. Ketika mereka berjalan menuju Mesir. Kemudian mereka masuk ke dalam Mesir. Berjumpa kembali dengan Yusuf alaihissalam. Qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfilana al-kayla wa tasaddaq 'alaina. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Wahai Al-Aziz, wahai tuan kami, wahai orang yang mulia, wahai Raja Mesir. Massana wa ahlana dhur. Sesungguhnya kami dan juga keluarga kami telah tertimpa mudarat, kemiskinan, kelaparan. Wajibna bibida'atin. Sesungguhnya kami mendatangi engkau, wahai penguasa, wahai raja, bibida'atin muzjatin. Dengan barang dagangan muzjah. Muzjah tidak ada nilainya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya cuma tali saja. Tali. Mau dibarter dengan gandum. Enggak ada nilainya. Fa'aufilana al-kail. Maka tunaikanlah kepada kami kiloan. Gandum. Berupa gandum untuk stok satu tahun ke depan. Wa tasaddaq alaina. Berikanlah sedekah engkau untuk kami. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah seorang nabi. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lana sadaqah. Tidak halal keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqah. Sebelum Nabi Muhammad berarti halal. Watasaddaq alaina, sedekahkanlah sedekahmu untuk kami. Berarti Ya'qub alaihissalam menerima sedekah sesuai dengan zahir ayat ini. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luas, balasan yang lapang bagi mereka orang-orang yang mau bersedekah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini banyak kisah, di antaranya Yusuf alaihissalam telah mendengar cerita dengan telinganya sendiri. Karena Yusuf bertanya kepada adiknya Bunyamin, bagaimana keadaan bapak kita? Bagaimana keadaan kalian? Maka Yusuf alaihissalam mendapatkan khabar bahwasanya bapak kita sudah tambah tua. Bapak kita sudah rabun matanya. Karena Bunyamin ketika itu gak tahu kalau bapaknya sudah buta total. Kemudian kami dilanda kelaparan, kemiskinan, sulit untuk makan, demikian pula keluarga-keluarga kami. Maka sedihlah Yusuf mendengarnya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan bapaknya, demi kebaikan ibunya. Ini yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Ketika muncul kakak-kakaknya menyebutkan keadaannya untuk kesekian kalinya, bapak kami, keluarga kami tertimpa mudarat, berbagai macam musibah kami dapati, kelaparan, kemiskinan, paceklik, maka kami minta sedekah. Maka Yusuf alaihissalam terdiam. Beliau disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ingat akan bapaknya. Enggak tega jamaah. Bapaknya sampai tua. Bapaknya dalam keadaan tua renta. Dalam keadaan sepuh. Sampai matanya buta. Terus menangisi tentang Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam pun menangis. Kemudian beliau angkat mahkotanya. Beliau menggunakan mahkota. Kemudian diangkat mahkotanya. Sebagian mengatakan dilepas kerudungnya. Kemudian dilepas mahkotanya. Terlihat tai lalat yang ada di keningnya. Kemudian beliau mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Ada tiga bacaan setelah ayat ini. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Yusuf alaihi salam mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Beliau angkat mahkotanya. Kemudian mengatakan, apakah kalian mengerti? Apakah kalian lupa perbuatan kalian kepada Yusuf alaihissalam? Beliau sebutkan identitasnya. Bahwasanya beliau adalah seorang Yusuf alaihissalam. Wa akhi, dan kepada saudaranya, id antum jahilun, manakala kalian melakukan tindakan bodoh, ketika kalian dipenuhi, dikuasai oleh kebodohan, kalian buang Yusuf. Ini kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur, ketika Yusuf dicaci, dimaki, sampai tali tersebut digunting, dilepaskan, sampai masuk ke dalam sumur, ketika Yusuf berlindung dengan sebuah batu, ketika berdiri, apa kata Allah dalam Al-Qur'an, fa auhayna ilaihim latunabbi'annahum biamrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada Yusuf alaihissalam, kelak nanti suatu saat engkau akan memberikan kabar kepada mereka tentang perbuatan jahat mereka kepada dirimu. Wahum la yash'urun. Dalam keadaan mereka sudah tidak ingat lagi kejadian itu. Maka dibuktikan. Sekian tahun lamanya Allah mewahyukan ketika Yusuf berada di dalam sumur. Ternyata sekian tahun dilalui oleh Yusuf alaihissalam, Allah buktikan. Yusuf alaihissalam satu persatu, wahai kakak yang paling tertua, wahai Yahuda, wahai Syam'un, wahai kakak-kakakku, apakah kalian lupa tentang kejadian kalian kepada Yusuf, kepada diri saya, ketika kalian melakukan kezaliman kepada diri saya? Mereka semua pasrah. Mereka semua menangis. Mereka semua menyesali perbuatannya. Maka mereka mengatakan, qalu a innaka anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah ini engkau, wahai Yusuf? Dalam kiraah yang lain, Qala innaka anta Yusuf. Dalam qiraah yang lain, qala anta Yusuf. Ada tiga bacaan. A innaka anta Yusuf. Anta Yusuf. Innaka anta Yusuf. Tiga bacaan. Maknanya sama. Tapi yang paling dikuatkan oleh mereka para ulama, yaitu qiraah al-warsh. Atau qiraah al-hafaz. Qiraah hafaz yang kita baca. Uthmani. Itu qiraah yang berbunyi, qalu a innaka anta Yusuf. Apakah engkau itu benar? Bahwasanya engkau adalah Yusuf, adik kami. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Maka Yusuf mengatakan, sesungguhnya aku adalah sosok seorang Yusuf. Sesungguhnya aku adalah adikmu. Sesungguhnya aku adalah adik kalian. Yang kalian tampar, yang kalian gunting, yang kalian caci, yang kalian buang saya ke dalam sumur. Ya, saya adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudara kandung saya, ini adik saya. Qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu may yattaqi. Kemudian Yusuf memberikan pelajaran. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir, dan dia sabar di atas takwanya, fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat muhsin, orang-orang yang baik dari kalangan hamba-Nya. Maka mereka mengakui kesalahannya. Qalu tallah laqad atharaka Allahu 'alaina. Maka sungguh demi Allah, wahai adik kami Yusuf, atharakallahu alaina, Allah telah memberikan kelebihan di atas kami. Allah telah memuliakan engkau, wahai Yusuf, adik kami. Wa in kunna la khafiin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang keliru. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah. Ya subhanallah. Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang sabar. Seorang nabi yang karim. Ibnul Karim. Ibnul Karim. Ibnul Karim. Ibnu Khalil. Anak yang mulia. Keturunan orang yang mulia. Keturunan orang yang mulia. Keturunan Al-Khalil alaihi salam. Seorang nabi. Keturunan nabi. Keturunan nabi. Keturunan Khalil Ar-Rahman. Keturunan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian lama Yusuf dizalimi, sekian lama penderitaan dialami oleh Yusuf alaihissalam, akan tapi dengan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat mudah bagi Yusuf alaihissalam melupakan masa lalunya. Beliau katakan kepada kakaknya, qala la tathrib 'alaikumul yaum, sungguh tidak ada lagi celak bagi kalian. Lupakan masa lalu kalian. Jangan kalian ungkit-ungkit lagi kesalahan kalian. Sudah tutup, sudah tutup, sudah tutup. Selesai masalah. Tutup di kasus, ditutup. Ini kata Yusuf alaihissalam. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat Rabb yang maha penyayang, mengalahkan penyayang yang pernah ada di muka bumi, mengalahkan yang paling penyayang, karena sungguh dia adalah yang maha penyayang. Ini kata Yusuf alaihissalam, ucapan yang pernah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, ketika beliau sudah menguasai keadaan Quraisy, ketika kaum Quraisy sudah siap. Matadunnun wai kaum musyrikin wai kaum Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan? Tebak oleh kalian, kira-kira hukum apa yang aku akan berikan kepada kalian? Maka mereka mengucapkan kebaikan, wahai anak yang mulia, keturunan yang mulia. Maka Rasul alaihi salatu wasallam qala inni aqulu kama qala akhi Yusuf alaihi salam, sungguh aku akan mengucapkan suatu ucapan yang pernah diucapkan oleh saudara saya yang bernama Yusuf alaihi salam. La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum, innahu هو أرحم الراحمين أنتم الطلقاء وكم مشركين ويا saudara saudaraku, satu bapa, satu keturunan, satu kabilah. Sungguh aku akan mengucapkan ucapan Yusuf, tidak ada celah bagi kalian. Lupakan masa lalu kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penyayang. أنتم الطلقاء, wahai kaum musyrikin, kalian bebas, tidak ada pembunuhan. Kalian tidak ditawan, kalian bebas. Maka mereka ketika melihat hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terharu. Mereka memuji Allah. Mereka bersyukur karena mereka masih diberikan kesempatan hidup oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang bisa memberikan maaf dengan selapang-lapangnya kecuali dia adalah seorang nabi. Nashhadu bi annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum musyrikin ketika itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kemenangan-kemenangan, niscaya engkau akan melihat banyak manusia masuk ke dalam al-Islam afwajan, berkloter-kloter, bergelombang-gelombang. Apa sebabnya? Di antaranya adalah sifat karim, sifat karam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berqudwah kepada Yusuf alaihissalam. Maka mereka semua reuni akbar, masya Allah, indah sekali. Sekian lama jamaah berpisah dengan kakak-kakaknya, sekian lama berpisah dari keluarganya, sekian lama penderitaan dialami oleh Yusuf alaihissalam. Beliau sabar sambil menanti keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menangkan Yusuf. Allah angkat derajatnya. Yang pertama Allah selamatkan dari sumur. Setelah itu Allah selamatkan beliau daripada godaan perempuan. Setelah itu Allah keluarkan beliau daripada penjara. Setelah itu Allah tinggikan derajatnya. Dan Allah kumpulkan kembali bersama keluarganya. Nikmat yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan mereka orang-orang yang bersabar. Maka Yusuf alaihissalam sedih mengingat bapaknya. Kemudian Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada salah seorang kakaknya, "Idhabu biqamisi hadza, pergilah kalian, gunakan, bawalah baju gamisku ini. Kemudian berikan kepada bapakku, fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basira, berikanlah kepada bapakku, lemparkan, letakkan gamis ini di wajah bapakku Ya'qub alaihissalam, ya'ti basira, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mata yang buta akan kembali bisa melihat, berikan, bawa." Maka yang membawa, siapa yang tahu? Siapa yang membawa baju ini? Hah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Yahudha. Siapakah Yahudha? Yahudha ingin menebus kesalahannya. Dulu ketika membuat makar, ketika membuat tipuan-tipuan kepada bapaknya sendiri, tipu daya kepada bapaknya sendiri, seorang Nabi Ya'qub alaihissalam, dengan membawa baju palsu. Waja'u biqamisihi bidamin kadzib. Maka mereka membawa baju dengan berlumuran darah daripada darah kedustaan. Kemudian mengatakan, ini baju Yusuf, ini darah daripada darah Yusuf. Maka Yahudha radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ingin menebus kesalahannya. Dulu saya pamerkan baju dengan baju kedustaan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada bapak saya bahwasanya ini adalah baju Yusuf yang sebenarnya. Dalam keadaan hati berdebar, rindu, ingin menebus kesalahannya. Walamma wa'tuni bi ahlikum ajma'in, kata Yusuf alaihissalam, setelah kalian letakkan baju saya ini, diletakkan di wajah Ya'qub alaihissalam, niscaya Ya'qub bapak kita akan bisa melihat kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, barakah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datanglah kalian dengan bapak kalian, ajak ibu untuk mendatangi negeri Mesir, datangkan, kita kumpul semua di negeri ini. Walamma fasalatil 'ayr qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Manakala telah tiba fasalatil 'ayr, ketika kafilah sudah sampai, disebutkan 5 farsakh, 40 kilo, sekitar 40 kiloan dari rumah Ya'qub alaihissalam sampai, atau dari rumah Ya'qub, batasan dari rumah Ya'qub sampai mereka berjalan, belum sampai rumahnya, sekitar 40 kilo lagi jarak antara perjalanan mereka, keluarga Yusuf, kakak-kakak kandungnya Yusuf atau kakak Yusuf alaihissalam, menuju rumahnya sekitar 40 kilo lagi sampai ke rumah. Maka Ya'qub alaihissalam sudah bisa mencium aroma Yusuf alaihissalam. Qala abuhum, maka bapak mereka yang tinggal di rumah di negeri Kanaan berucap kepada anak yang ada di sampingnya, innila ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mencium aroma anakku yang bernama Yusuf alaihi salam, laula antufannidun, kalau kalian tidak menyalahkan saya. Maka mereka mengatakan, ada beberapa anak-anak yang ada di rumah tersebut, mereka mengatakan, qalu tallah, demi Allah wahai ayahanda. Mereka tidak tahu. Mereka yang di rumah tidak mengetahui bahwasanya sebagian kakaknya yang mereka mencari keberadaan Yusuf, yang mereka diperintahkan oleh Ya'qub alaihi salam untuk mencari berita tentang adiknya Yusuf, Bunyamin dan juga Rubail, kakak yang paling tertua. Ketika mereka sedang menempuh perjalanan pulang, sementara keluarga yang ada di rumah, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahwasanya Yusuf telah menampakkan identitasnya. Namun disebabkan karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Maka mereka mengatakan, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau wahai bapak kami, sesungguhnya engkau wahai Ya'qub alaihissalam, betul-betul berada di atas kesalahan yang amat fatal. Sebagaimana kesalahan kamu terdahulu. Selalu Yusuf, selalu Yusuf, selalu Yusuf yang engkau ingat. Ini kekeliruan yang sangat nyata. Falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Manakala salah seorang al-bashir, seorang utusan yang datang membawa kabar gembira, Yahudha, yang awalnya mendatangkan gamis palsu, mendatangkan baju kepalsuan dengan darah, noda darah kepalsuan, kemudian mengatakan ini gamisnya Yusuf, maka beliau ingin menebus kesalahannya. Falamma anja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi, alqa'ala wajhihi ya'ti basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Yahudha segera mendatangkan baju tersebut, kemudian memberikan kabar bahwasanya ini adalah gamisnya Yusuf, kemudian diletakkan di wajah bapaknya. Fartadda basira, maka penglihatan Ya'qub alaihissalam kembali. Kembali pulih. Hitamnya kembali nampak. Bisa melihat sebagaimana ada kalanya. Qala alam aqul lakum. Kemudian Ya'qub menasihati putra-putranya. Sudah aku katakan kepada kalian. Inni a'lamu minallah. Sesungguhnya aku mengetahui ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la ta'lamun. Perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Aku telah mendapatkan khabar dari Allah. Bahwasanya kelak kita akan berkumpul kembali. Aku akan berjumpa dengan putra kesayanganku. Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Maka mereka berucap kepada bapak mereka sendiri. Mereka berucap kepada Ya'qub alaihissalam. Wahai ayahanda. Mereka berkumpul. Wahai bapak kami. Istaghfir lana. Berikanlah ampunan. Mintakanlah ampunan. Aku mohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berikanlah ampunan Allah untuk kami. Doakan kepada Allah agar Allah memberikan ampunannya kepada diriku. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami telah menyadari bahwasanya kami melakukan kesalahan yang amat fatal. Sesungguhnya kami menyadari bahwasanya kamilah yang salah, kamilah yang keliru. Sekarang sudah terungkap bahwasanya kami telah melakukan kejahatan terhadap keluarga kami, terhadap dirimu, terhadap adik-adik kami. Apa yang dilakukan oleh Ya'qub alaihissalam? Apakah beliau memberikan hukuman? Ya'qub alaihissalam mengatakan, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku kelak akan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum. Untuk kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur. Dia maha pengampun. Ar-rahim. Dan dia maha merahmati. Disebutkan di sini dengan menggunakan huruf tanfis. huruf tanfis artinya huruf yang menunjukkan bahwasanya perbuatannya itu nanti akan dilakukan, tidak segera. Saufa. Ya'qub alaihissalam mengatakan dengan kalimat qala saufa, kelak nanti. Astaghfiru lakum rabbi, nanti saya akan mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Sesungguhnya Allah ghafur, rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha merahmati. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapakah Ya'qub alaihissalam mengakhirkan permohonannya, doanya untuk mengampuni, memaafkan atau memintakan ampunan kepada Allah bagi putra-putranya? Kenapa beliau mengakhirkannya? Disebutkan dalam hadis asar dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Ya'qub alaihissalam mengakhirkannya, menunda, memintakan istighfar untuk putra-putranya sampai datang waktu sahur. Karena waktu sahur adalah waktu mustajab daripada doa. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah takdirkan antum, antum mendapatkan taufik bangun sebelum subuh pada waktu sahur, jangan lupa doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sahur adalah waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mengijabati doa orang-orang yang berdoa. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, falamma dakhalu ala Yusuf, manakala mereka masuk, bapaknya, ibunya, seluruh keluarganya berjalan menuju Mesir. Dakhalu ala Yusuf, mereka masuk ke dalam rumah Yusuf. Awa ilaihi abawaihi, maka kedua bapaknya dipeluk oleh Yusuf seerat-eratnya. Reuni akbar. Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin, yang sebelumnya Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan mereka. Raja memerintahkan para menterinya, memerintahkan para tentaranya untuk menyambut keluarga Yusuf alaihissalam. Karena raja ketika itu Ar-Rayyan Ibnu Walid, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berhasil didakwahkan oleh Yusuf alaihissalam, akhirnya mengumandangkan la ilaha illallah, mengumandangkan keislamannya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, meninggalkan kesyirikan. Raja Rayyan Ibnu Walid radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Yusuf alaihissalam menyambut kehadiran bapaknya, kehadiran ibunya, kehadiran seluruh keluarga-keluarganya, diiringi oleh para tentara, diiringi oleh mereka para wuzara, para wazir, para menteri-menteri kerajaan. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya raja sendiri ikut menyambut kehadiran Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika mereka masuk ke dalam Mesir. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan kepada keluarganya, udkhulu Misra insyaallah aminin, masuklah kalian ke dalam Mesir, masuklah kalian ke dalam kota Mesir dalam keadaan kalian aman sentosa. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian Yusuf alaihissalam memasukkan keluarganya ke dalam istananya. Kemudian bapaknya dipersilakan untuk duduk, demikian pula ibunya untuk duduk di atas suatu singgasana. Setelah mereka duduk-duduk, maka seluruhnya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Bapaknya sujud, Ya'qub alaihissalam. Ibunya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Rubail, Yahuda, Syam'un, seluruh kakaknya Yusuf dan juga adiknya Bunyamin sujud kepada Yusuf, bukan sujud peribadatan, akan tetapi sujud dalam bentuk takriman, penghormatan. Bukan sujud penghambaan, akan tetapi sujud penghormatan. Ini syariat yang berlaku sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat penghormatan dengan cara sujud itu berlaku sampai zaman Isa alaihi salam, karena ibunya Yahya alaihi salam ketika berjumpa dengan Maryam, maka ibunya Yahya, istrinya Zakaria, merasakan ada gejolak di dalam perutnya. Beliau mendapati kalau Yahya alaihi salam yang berada di dalam perut ibunya bergerak kemudian sujud kepada Isa yang masih berada di dalam perut Maryam. Jadi syariat sujud sebagai bentuk penghormatan kepada manusia ini masih berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat sujud itu sudah dihapus. Sebagaimana Mu'adz sebagaimana Salman radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Salman sampai di kota Madinah, Salman pernah menjadi seorang Persia, seorang Majusi. Setelah itu Salman menjadi seorang Yahudi. Setelah itu Salman menjadi seorang Nasrani. Kemudian Salman menjadi seorang Muslim. Dan beliau mendapatkan kebiasaan, mendapatkan syariat, mengetahui adanya syariat penghormatan dengan cara sujud. Karena itu Salman radhiyallahu ta'ala anhu sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Akhirnya Salman alaihi salam diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengangkat kepalanya. Kemudian dilarang. Bahwasanya Allah melarang daripada perbuatan sujud kepada manusia. Demikian pula Mu'adz ibn Jabal, ketika beliau melihat orang-orang Syam, mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, orang-orang Nasrani, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, maka Mu'adz ibn Jabal merasa orang yang paling berhak dihormati, orang yang paling berhak diagungkan, melebihi uskup, ya tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setelah kembali dari Syam menuju Madinah, berjumpa dengan Rasul, maka beliau membungkukkan tubuhnya, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengingkarinya. Bahkan beliau mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan an yasjud li ahadin, la amartum ra'atan an tasjud li zaujiha." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Li'adhami haqqih. Disebabkan karena besar kedudukan sang suami di sisi al-Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian kejadian yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Beliau mendapati bapaknya sujud, ibunya sujud, seluruh kakaknya dan satu adiknya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf mengatakan, وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Wahai ayahanda, wahai Ya'qub, wahai bapa kami Ya'qub alaihi salam, hadza ta'wilu ru'yaya. Sesungguhnya ini merupakan tafsir daripada mimpi yang dulu aku pernah menceritakan kepada anda. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenyataannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan buktinya kepada diri saya. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Yusuf alaihissalam mengingatkan nikmat. Wahai ayahanda, sesungguhnya dulu saya telah melakukan atau saya telah mendapatkan karunia. Allah telah membebaskan saya daripada penjara. Saya telah mendapatkan fitnah. Kemudian dengan sebab fitnah tersebut saya mendapatkan hukuman. Saya masuk ke dalam penjara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan diri saya. Waja'a bikum minal badwi. Setelah Allah berbuat baik, setelah aku keluar daripada penjara, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian daripada kampung, dari gurun, dari kampung Kanaan menuju Mesir, mengumpulkan aku kembali bersama kakakku, mengumpulkan kembali antara aku dengan dirimu. Min ba'di an nazaqa syaitan, setelah syaitan berhasil mencabik-cabik, merobek, merusak baini wa baina ikhwati, antara diriku dengan kakak-kakakku. Yusuf alaihissalam tidak merinci kesalahan kakak-kakaknya, tapi dijadikan sebagai bentuk global saja. Dan yang disalahkan adalah syaitan. Setelah syaitan berhasil merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, tidak disebutkan di dulu saya dicaci, saya dimaki, saya ditempeleng, kemudian saya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ketika sudah hampir kepada dasar sumur, digunting talinya, kemudian saya jatuh masuk ke dalam sumur, kemudian saya berlindung kepada batu, kemudian saya jadi budak, saya dijual. Lah, tidak dirinci. Demikian jemaah, kalau kita punya hubungan dengan teman kita, dengan saudara kita, kemudian ternyata Allah takdirkan kita dengan saudara kita terjadi permusuhan, kemudian Allah takdirkan bagi kita untuk islah, maka jangan rinci kesalahannya. Saya maafkan kamu ketika kamu zalim sama saya maafkan kamu ketika kamu mengucapkan ini, ketika kamu dirinci seolah-olah enggak ridha. Lihat Yakub atau lihat Yusuf alaihissalam, di awal dikatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Jangan cela diri-diri kalian sendiri. Jangan ungkit-ungkit masa lalu yang menyebabkan kalian akan merasa bersalah. Lupakan saja. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Harusnya seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, membimbing umatnya, membimbing kita kaum muslimin, masalah persahabatan, masalah bermusuhan dengan sahabat sendiri. Bagaimanakah bimbingan beliau? Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidak yauman ma. Cintailah teman-temanmu, cintailah orang-orang yang kamu cintai sebatasnya saja, sewajarnya saja. Kalau cinta jangan sampai cinta mati, tapi cinta karena Allah, cinta karena ketaatannya, cinta sebatas cinta yang wajar saja. Kenapa demikian? Asa an yakuna baghidak yauman ma. Karena bisa jadi orang yang paling kamu cintai kelak suatu saat akan menjadi orang yang paling kamu benci. Gimana kira-kira? Dulu akrab, akur, masya Allah, tegur sapa, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Gara-gara satu dua masalah, enggak mau tatap muka lagi. Ketemu melengos, yang satu monyong, kayak corong. Padahal muslim, padahal satu-satu majelis, satu majelis, satu ustadz kadang. Gara-gara satu masalah, dua masalah, saling berbelakang. Enggak mau tegur sapa, enggak mau ngelihat batang hidungnya. La ilaha illallah. Enggak pantas. Memalukan. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidak yauman ma. Cintai orang-orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Biasa-biasa saja kalau cinta orang. Kalau ngefans sama seseorang, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngefans kepada teman sampai menumbuhkan cinta mati. Segala ucapannya diikuti, perbuatannya ditiru. Salah. Harusnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya ditaati, perbuatannya ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang amat terbaik. Suri tauladan yang amat terpuji bagi mereka orang-orang yang mukmin kepada Allah, mukmin kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah pasti menjadikan Rasul sebagai imam. Dan sebaliknya. Abghid baghidaka haunan ma. Bencilah. Silakan membenci, wajar. Bukan Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kebencian. Akan tapi kalau kalian membenci seseorang, bencilah. Haunan ma, sekadarnya saja, sewajarnya saja. Jangan terlalu ekstrim kalau benci orang yang sifatnya pribadi, bukan karena agama. Kalau benci karena agama, bagus. Benci sama kekafiran, bagus. Benci kepada kemunafikan, bagus. Benci kepada kemaksiatan, bagus. Tapi kalau benci yang sifatnya pribadi, sewajarnya saja. Jangan terlalu fal, jangan terlalu ekstrim. Benci, gak mau lihat wajahnya. Selalu majelis membicarakan tentang dirinya. Selalu dipreteli kekurangannya. Ini gak wajar namanya. Nabi SAW membimbing. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi orang yang paling kamu benci dulu, bisa jadi suatu saat Allah takdirkan dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Terjadi enggak? Terjadi. Siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka notabene musyrikin, yang mereka notabene benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali ingin membunuh Muhammad siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi lihat di akhirnya, masya Allah, orang yang paling cinta kepada Rasul. Abdullah bin Amr juga sama. Orang yang paling ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sangat ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah masukkan cahaya ke dalam hati Abdullah atau ke dalam hati Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, maka beliau sangat malu sekali melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan dengan makna, kalau kalian meminta kepada saya untuk mensifatkan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak sanggup. Kenapa enggak sanggup? Saya sudah tidak lagi melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Malu jemaah. Dulu saya adalah orang yang jahat, saya orang yang demikian, demikian, demikian, negatif semua. Ingat masa lalunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika melihat wajah Rasul, langsung ditundukkan wajahnya. Ini Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung mukanya ditekuk. Takut. Bukan karena takut dibunuh, bukan. Tapi karena malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melakukan kejahatan kepada Rasul, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu beliau malu. Dan kita pun menyaksikan ada beberapa teman kita sendiri, dan ini sudah terbukti. Kadang ada orang yang sangat cinta sekali kemana-mana selalu berdua, seiring berjalannya waktu terjadi beberapa hal, terjadi berbagai macam beragam peristiwa, akhirnya yang dulu selalu berdua sekarang enggak lagi tegur sapa, ya subhanallah. Dan dulu kadang kita menyaksikan ada sebagian teman-teman kita kalau di majelis bicara sipulan, naudzubillah, sipulan, saya benci dengan dia, saya enggak suka dengan dia, sekarang jalan berdua kemana-mana berdua, apa enggak malu? Karena itu cintalah sewajarnya, bencilah sewajarnya. Karena bisa jadi orang yang kalian cintai bisa menjadi orang yang kebalikannya. Dan sebaliknya orang yang kalian benci bisa jadi kebalikannya. Suatu saat kita tidak pernah mengetahuinya. Karena itu yang sewajarnya saja. Jangan terlalu ekstrim. Yusuf alaihissalam tidak suka dengan kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Akan tetapi beliau mawas diri. Beliau seorang nabi. Beliau seorang panutan, seorang pilihan dari nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yusuf alaihissalam menyebutkan nikmat kepada bapaknya. Kemudian menyebutkan bahwasanya syaitan telah memporak-porandakan hubungan antara dirinya dengan kakak-kakaknya sendiri. Inna rabbil latiful lima yasha', sesungguhnya Allah itu maha lembut. Lima yasha', sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Arti kelembutan itu banyak. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Surat apa itu? Ayo santri. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kemudian Al-Mulk. Ala ya'lam, bukankah dia Allah ya'lam? Dia maha mengetahui. Man khalaqa, kepada siapa yang diciptakan? Nama Allah Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Yang maha menciptakan. Konsekuensi daripada Al-Khaliq itu masuk dari kalimat Al-Alim. Masuk juga kalimat Al-Alim. Sudah barang tentu Al-Khaliq adalah Al-Alim. Yang menciptakan sudah pasti tahu apa yang diciptakan. Dari kalimat Al-Alim, konsekuensinya adalah kalimat Al-Qadir. Maha kuasa. Sudah otomatis yang menciptakan pasti tahu apa yang diciptakan. Otomatis yang menciptakan pasti kuat. Pasti menguasai yang diciptakan. Kan demikian? Ya enggak? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, ala ya'lam, tidakkah kalian mengetahuinya? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, pasti dia mengilmui, pasti dia memiliki ilmu. Man khalaqa, makhluk-makhluk yang diciptakannya. Di sini ada kisah yang sangat menakjubkan. Diyauddin rahimahullah, saya mendapatkan kisah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bahwasanya pada zaman Imam Diyauddin ada seorang ateis sengaja mendatangi majelis kaum muslimin, ingin bikin huru hara, ingin bikin kerancuan di tengah-tengah mereka. Paham ya, ateis, gak percaya ada Tuhan, ragu akan adanya Tuhan. Karena itu dia katakan, Tuhan kalian, Rabbukum khalaqakulla syai'in fi sitati ayyam. Rabb kalian menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Saya bisa menciptakan makhluk dalam waktu 3 hari. Mereka ribut, kaum muslimin. Bagaimana mungkin kamu menciptakan makhluk dalam waktu 3 hari? Tunggu saja. Saya akan menciptakan makhluk. Dia bawa daging busuk, dimasukkan ke dalam kotak. Tunggu beberapa hari. Setelah itu, dibuka kotaknya, lihat, muncul binatang. Iya, belatung. Iya enggak? Ini makhluk ciptaan saya. Saya menciptakannya. Saya yang letakkan di dalam kotak, kemudian dengan izin saya buka kotak, muncul binatang-binatang. Binatang apa? Nasi berjalan. Belatung. Gimana jawabnya? Bagaimana cara menjawab kebatilannya? Ada anak kecil, anak tahfidz. Makanya belajar tafsir ya. Ada anak kecil tahfidz, dia enggak hafal Quran secara sempurna 30 juz dia. Cuman dia hafal ada beberapa juz, di antaranya surat Al-Mulk dia hafal. Anak kecil ini nyeletuk. Ya Ami, Mas, kamu yang menciptakan ini? Ya saya menciptakannya. Kata anak kecil ini apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan pasti tahu apa yang diciptakannya? Saya tanya sama kamu. Yang laki-laki mana, yang perempuan mana? Bisa jawab enggak? Ateisnya diam. Enggak bisa jawab. Terus yang laki makannya apa? Yang perempuan makannya gimana? Kamu memberi rizkinya bagaimana caranya? Diam, enggak bisa ngomong. Cuma satu ayat saja. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Arti al-latiful khabir, kata As-Si'di rahimahullah. Ada seorang hamba yang dia tidak menyadari kalau dirinya dibimbing kepada jalan hidayah. Itu termasuk kalimat al-latif. Kandungan dari kalimat al-latif, Allah itu maha lembut. Di antara kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba diberikan, digiring kepada suatu keadaan-keadaan, kepada suatu peristiwa-peristiwa, kepada suatu kasus yang dirinya menyangka kalau kejadian ini adalah kejadian buruk. Padahal akibatnya adalah akibat yang baik. Seorang diberikan musibah. Hamba merasa ini adalah keburukan. Saya telah tertimpa musibah. Di sisinya. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu kebaikan. Kenapa demikian? Dengan sebab musibah, lisannya menjadi astagfirullah, kembali kepada Allah. Dia taubat kepada Allah, dan ini Allah sangat cinta kepada hamba yang suka kembali. Siapa yang istighfar, Allah cinta kepada hamba yang istighfar. Siapa yang bertobat, Allah cinta kepada hamba-hamba yang bertobat. Kadang manusia tidak sadar, dia membenci kejadian-kejadian, dia membenci suatu kasus, dia membenci suatu keadaan yang menimpa dirinya. Padahal dibalik daripada kejadian itu, ada sesuatu yang Allah ingin berikan pada dirinya berupa keutamaan. Itu makna latif. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengilmui. Dia maha mengilmui segala sesuatu, dan dia maha bijaksana atas keputusan-keputusannya. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Yusuf alaihissalam, dan ini adalah kisah terakhir. Ayat 101. Kisah yang paling terakhir tentang Yusuf alaihissalam. Adapun sisanya, ini adalah nasihat, khabar dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang Yusuf bahwasanya Yusuf bersyukur pada Allah. Kemudian Yusuf alaihissalam berdoa. Apakah doa Yusuf? Sebelum beliau berdoa, beliau menyebutkan nikmat-nikmat. Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau telah memberikan, melimpahkan kepada diriku minal mulki. Aku diberikan kerajaan. Aku diberikan kekuasaan menjadi penguasa Mesir ketika itu. Wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Dan aku mengetahui ilmu. Kau ajarkan aku ilmu tentang takdir mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah pencipta langit-langit dan bumi. Penguasa langit-langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolongku dalam kehidupanku di dunia dan juga dalam kehidupan akhirah. Tawaffani muslima. Disebutkan bahwasanya setelah siapa? Yusuf alaihissalam berpisah dengan keluarganya 80 tahun. Kemudian Allah berikan kehidupan pada Yusuf alaihissalam sekitar 20 tahun. Al-Muhim, usia Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau membawakan riwayat, beliau menutup usianya pada usia 120 tahun. Ini usia Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf berdoa meminta kepada Allah, tawaffani muslima, ya Allah, wafatkanlah aku sebagai hamba yang muslim. Yusuf alaihissalam menyebutkan kalau dirinya apa? Muslim. Sebagaimana kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ja'alna muslimain lak wa arina manasikana, ya Allah, jadikanlah aku, kata Ibrahim alaihissalam, dan juga putraku muslimain lak, dua orang muslim kepada engkau, dua orang yang muslim, pasrah kepada engkau. Ibrahim menyebutkan dirinya adalah muslim, dan Ya'qub juga sama muslim. Ketika Ya'qub, idh hadar Ya'qub al-maut, idh qala li banihi, mada ta'buduna min ba'di. Ingatlah, apakah kalian, wai ahlul kitab, wai Yahudi, wai Nasrani, apakah kalian hadir, apakah kalian menyaksikan, ketika Ya'qub alaihissalam dihampiri malaikat al-maut. Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Manakala Ya'qub berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalan saya? Kata sang putra, kata putra-putranya Ya'qub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan. Kami akan menyembah satu ilah saja, yaitu ilahnya bapak moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida. Ilah yang satu. Kemudian di akhir ayat disebutkan, wa nahnu lahu muslimun. Kami semua muslim. Yusuf alaihissalam pun mengatakan demikian. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min at-ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal ard. Anta waliy fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Cucunya. Siapa cucunya? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaum, in amantum billahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaum, kalau kalian beriman kepada Allah, bertawakkallah kalian kepadanya. In kuntum muslimin, kalau kalian adalah orang-orang yang muslim. Musa alaihissalam muslim. Isa alaihissalam, id auhaitu ila hawariyin an aminu bi wa bi rasuli, qalu amanna washhad bi anna muslimun. Ingatlah ketika kami wahyukan kepada hawariyun, sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam, kami ilhamkan kepada mereka, kami perintahkan mereka untuk beriman kepada diriku, beriman kepada Rasulku, yaitu Isa alaihissalam. Maka mereka semua beriman, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami adalah muslimun. Muslim. Mereka menyebutkan diri-diri mereka adalah orang-orang muslim. Demikian pula kita kaum muslimin. Orang-orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang pertama kali minta dimatikan di atas Islam adalah Yusuf alaihissalam. Walhiqni bis-salihin, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang yang salih. Demikian mereka para anbiya. Mereka selalu minta dikumpulkan dengan orang soleh, dikumpulkan dengan orang yang soleh. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang saleh. Sebagaimana Sulaiman alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin." Ya Allah, masukkanlah aku ya Allah dan juga bapakku Daud alaihi salam. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Seorang anak, apabila anak tersebut saleh dan ternyata bapaknya juga saleh, ternyata kesalehan sang anak mengalahkan kesalehan sang bapak. Ketika Allah bangkitkan dia di dalam kubur, ketika Allah bangkitkan dari kuburnya, ketika Allah memberikan balasan untuk anak tersebut, untuk bapak tersebut, ternyata amalan anak mengalahkan amalan sang bapak. Apakah dipisah di dalam jannah? Karena anaknya lebih tinggi derajatnya, amalan yang dilakukan, sedekahnya, amalan solehnya lebih banyak dibandingkan bapaknya. Berarti anak derajatnya lebih tinggi daripada bapaknya. Apakah demikian? Dipisah dari jannah? Lah, kemuliaan, derajat yang Allah berikan kepada sang anak disebabkan karena amalan anak tersebut mengikuti amalan bapak, maka bapaknya akan terangkat dengan sebab amalan sang anak dikumpulkan jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan mereka orang-orang yang mukmin yang kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga mereka, anak istri mereka. Yang mereka ikuti adalah dalam hal keimanan. Ketika nanti kami bangkitkan alhaqna bihim, kami akan kumpulkan mereka, dzurriyyatahum, keluarga mereka. Karena itu jaga jemaah. Kalau ingin dikumpulkan sama Allah bersama istri antum, kalau ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan anak-anak antum. Maka jaga keluarga antum daripada api jahannam. Pertanyaan. Seorang suami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri-istrinya. Kalau istrinya Firaun, nikah sama siapa nanti? Apa nikah sama Firaun? Enggak mungkin. Kafir. Ya enggak? Asiyah radhiyallahu ta'ala anha termasuk sayyidatun nisa'il alamin, termasuk pemimpin wanita-wanita ahli jannah. Asiyah istrinya Firaun radhiyallahu ta'ala anha, beliau akan masuk ke dalam al-jannah. Maklum, laki-laki dapat perempuan, perempuan dapat laki-laki. Siapa laki-lakinya Asiyah? Apa Firaun yang enggak mungkin Firaun? Nabi Musa anak kandungnya sendiri? Nabi Nuh karena paling tua, paling layak mendapatkan Asiyah. Ketika Asiyah radhiyallahu taala anha diikat, kaki tangannya dirantai, dibelenggu, algojo membawa batu besar. Kemudian Firaun memerintahkan, kalau perempuan tersebut berada di atas agama kita, biarkan dia hidup, hati-hati jangan disentuh, dia istri saya. Jangan macam-macam kalian. Tapi kalau dia berada bersama agamanya Musa, timpakan batu tersebut. Arahkan ke lambungnya, ke perutnya. Sebagian mengatakan kepalanya. Apa yang dilakukan oleh Asiyah? Hafal surat At-Tahrim. Rabbi ij'alni atau Rabbi ibnili indaka baitan. Belum apa? Mana tahfidz? Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min min qaumil zalimin. Ya Allah, buatkanlah untukku rumah di jannah. Allah buka pintu langit. Allah buka pintu langit. Satu, satu, satu, satu. Terbuka semua. Kemudian Asiyah radhiyallahu ta'ala melihat rumah yang paling tinggi. Ada sebuah kamar yang paling tinggi. Rumah yang sangat indah lagi megah. Ternyata rumah yang paling tinggi itu namanya adalah Al-Wasilah. Al-Wasilah. Ini rumahnya siapa? Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Di manakah letak Al-Wasilah? Al-Wasilah itu terletak di tengah-tengah surga Firdaus. Surga Firdaus kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam seperti kubah. Seperti kubah. Jadi ada ujungnya. Atapnya adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kubah, ada dua sisi. Ya enggak? Kerucutkan, ada dua sisi. Dua sisi ini, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Yang sebelah kanan namanya Al-Wasilah. Sebelah kiri namanya Al-Fadilah. Karena itu ketika sholat, kita diperintahkan untuk doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Ati Muhammadan. Ya Allah, berikanlah Muhammad apa yang diberi. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Muhammad apa yang dipinta. Satu, Al-Wasilah. Dua, Al-Fadilah. Berarti istrinya Asiyah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat tinggalnya Asiyah namanya Wasilah. Tempat tinggalnya Maryam namanya Fadilah. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tempat yang paling tinggi. Adapun kita masya Allah tempat yang paling bawah enggak masalah. Ya enggak? Yang penting surga. Allahumma ij'alna minhum. Walhiqni bisalihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang salih. Ini doa yang sangat indah dari Yusuf alaihissalam. Minta ya Allah, wafatkanlah aku pada al-Islam. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikianlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita ghaib yang kami kabarkan kepada engkau. Kami wahyukan kepada dirimu. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yankurun. Padahal kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak sedang berada di tempat ketika mereka sedang berkumpul mengatur rencana buruk kepada Yusuf, akan tapi kamu kami ceritakan seolah-olah kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Berita yang meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, akan tetapi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka manusia tidak akan beriman secara sempurna. Kebanyakan manusia tidak akan beriman kepada Allah walau harasta bimu'minin, meskipun engkau adalah orang yang sangat semangat mengharapkan keimanan untuk mereka sallallahu alaihi wasallam. Pujian dari Allah subhanahu wa taala kepada nabinya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang semangat untuk memberikan hidayah, menyampaikan hidayah kepada mereka manusia. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Sekali-kali engkau tidak pernah meminta dari mereka pahala. Engkau tidak pernah meminta kepada mereka bayaran. Engkau tidak pernah meminta kepada mereka pajak bumi. Tidak pernah meminta kepada mereka upeti. Kalau kalian beriman, kalian akan mendapatkan atau kalian harus bayar sekian. Kalian harus bayar sekarang. Sekian. Tidak. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah kamu menyampaikan ilmu, tidak pula kamu mendakwahkan manusia illa kecuali dzikr. Apa yang kamu sampaikan merupakan peringatan bagi seluruh alam semesta. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati yamurruna 'alaiha, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit-langit atau yang ada di muka bumi, pagi, siang, malam, bulan, matahari, bintang. Mereka menyaksikan dengan mata-mata mereka sendiri. Wahum anha mu'ridun. Akan tapi kebanyakan mereka manusia berpaling. Tidak mau menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mau menggunakan akal-akal mereka untuk tafakur, untuk tadabbur. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun? Apakah mereka mau beriman ketika ghasyah, ketika muncul azab Allah di tengah-tengah mereka, ataukah mereka akan beriman ketika as-sa'ah, ketika hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka enggak menyangka-nyangka? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku. Dakwah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ini peringatan buat para dai. Kebanyakan atau ada di antara mereka para dai menyebut dirinya bahwasanya dirinya sedang menyeru kepada Allah subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya dia menyeru kepada dirinya sendiri. Iya dan billah. Nas'alallah salamu wal afiyah. Bagaimanakah sifatnya? Kalau dia sampaikan suatu kalimat, ternyata yang mendengarkannya menyukai kalimatnya, menerima kalimatnya, maka dia akan senang karena hal itu. Paham gak kalimatnya? Ketika seorang da'i menyampaikan suatu kalimat, kemudian orang-orang yang mendengarkan kalimat tersebut senang dengan kalimatnya, sehingga sang da'i, orang yang menyeru pun senang karena ucapannya didengar manusia. Ini termasuk da'i yang tidak ikhlas. Masya Allah, berat jadi da'i. Gak gampang. Kenapa dikatakan dia tidak ikhlas? Karena dia cinta ketika ucapannya diterima. Ketika ucapannya diterima. Tapi kalau dia cinta ketika dia menyampaikan qala Allah taala, dia menyampaikan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, dalam hadits yang sahih demikian-demikian, ternyata manusia mendengarkan kalimatnya, manusia menerima kalimatnya, kemudian dia senang, alhamdulillah mereka mendengar kalimatmu ya Allah, mereka menerima kalammu, mereka menerima hadits Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, saya ikut senang, ini baru ikhlas. Jadi dia senang bukan ucapannya didengarkan, tapi kalam Allah diterima oleh masyarakat. Hadis Rasul yang sahih diterima oleh masyarakat. Dia senang karena itu, itulah dakwah kepada Allah. Dan sebaliknya ketika dia menyampaikan suatu kalimat, menyampaikan kalam Allah, menyampaikan Rasul, menyampaikan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata masyarakat tidak menerimanya, dia marah, kecewa karenanya. Ini perlu dirinci. Kalau dia kecewa, kalau dia marah disebabkan ucapannya enggak didengar, ini tanda ketidakikhlasan. Tapi kalau dia kecewa, dia sedih karena ucapan Allah tidak diterima, ucapan Rasul tidak diamalkan, dia sedih karenanya, bagus. Itulah tanda keikhlasan. Itulah sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku berdakwah menuju Allah, aku ajak manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Kata para ulama, basirah itu artinya ilmu, dan ilmu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan didakwahi. Dia mengaku da'i ilallah, maka dia harus mengetahui ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ilmu tentang orang yang akan didakwahi. Bagaimana keadaan orang di sini? Bagaimana keadaan orang yang akan didakwahi? Apakah dia orang yang temperamen? Apakah dia orang yang lembut hatinya? Kalau temperamen, maka hati-hati ketika berdakwah. Apakah dia orang yang menerima dengan sangat mudah? Apakah orang ini adalah orang yang awam? Atau dia punya ilmu, tapi punya banyak syubhat? Maka dia harus berhati-hati karena itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Wahai Mu'adz, berangkatlah kamu ke Yaman. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Berarti apa? Nabi mengajarkan sebelum berdakwah harus tahu dulu siapa orang yang akan didakwahi. Kemudian basirah, makna basirah yang ketiga yaitu ilmu bagaimana cara berdakwah. Fasilitas atau fasilitas atau sarana dakwah yang harus dia lakukan apa saja? Bisa dengan buletin, bisa dengan buku, bisa dengan khutbah, bisa dengan menjadi imam Ramadan, kultum, atau dengan akhlak yang salihah seperti jenguk orang sakit, menghadiri pemakaman kaum muslimin. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah dakwah di atas ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya dakwah kepada Allah adalah jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah jalannya Muhammad? Ala basirah. Dakwah itu enggak asal-asalan. Tapi di atas ilmu. Kemudian Allah tekankan kembali, inilah aku dan inilah jalan orang yang mengikutiku. Karena itu siapa yang beramal tanpa ilmu, siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan bagian daripada dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, sekali-kali aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Allah sebutkan di sini apa? Rijal. Kecuali kami akan utus kepada kampung tersebut rijal, laki-laki. Karena itu Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah dan juga para ulama yang lain, di antara Syekh Nasir Albani rahimahullah, ketika menyebutkan definisi nabi atau rasul, apa arti nabi, apa arti rasul, apa perbedaan antara nabi dan rasul, maka mereka akan menyebutkan nabi adalah rijal, nabi adalah rajul, nabi adalah laki-laki. Apa arti rasul? Rasul adalah rijal, laki-laki. Kenapa demikian? Berdasarkan ayat ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari kalangan rasul, dari kalangan para nabi, kecuali mereka adalah dari kalangan rijalan, dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Repot kalau nabinya perempuan, iya enggak? Mau turun wahyu, Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, ternyata nabinya lagi haid. Afwan, nanti nunggu suci dulu. Terjadi peperangan besar, ditunda. Kenapa? Nabi lagi hamil besar, ditunda peperangan. Ini kacau. Kalau nabinya seorang perempuan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladziina min qablihim. Apakah mereka tidak pernah berjalan di atas muka bumi? Kemudian mereka menatap, mereka mengambil ibrah. Apa yang Allah lakukan kepada mereka, orang-orang sebelum kalian, wahai kaum muslimin? Waladarul akhirah khairul lilladzina taqaw afala ta'qilun. Wahai kaum muslimin, ketahuilah, negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal-akal kalian? Hatta idza tay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ. Ada di antara mereka rasul-rasul kami. Ketika mereka sudah sempit, sampai-sampai mereka menyangka bahwasanya mereka sudah didustakan dengan kedustaan yang amat dahsyat. Sampai jantung ke tenggorokan-tenggorokan mereka. Sampai mata sudah tidak lagi sanggup berkedip. Ujian dari Allah kepada mereka, para anbiya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, ja'ahum nasruna, pasti kami akan mendatangi mereka dengan pertolongan kami. Fanujjiya man nasya, dan kami akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan ketahuilah, yang namanya azab kami, ketika azab kami datang kepada suatu kaum yang zalim, maka sungguh azab tersebut tidak akan bisa tertolak. Laqad kana fi qalbi ulil albab. Sungguh pada kisah Yusuf, pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka hadits yuftara, sekali-kali kisah Yusuf alaihissalam atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an bukanlah perucapan-ucapan, bukanlah cerita-cerita yuftara yang dibuat-buat. Walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, akan tetapi kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an merupakan pembenaran, penyempurnaan akan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat. Wa tafsila kulli syai', ayat terakhir. Dan Al-Qur'an merupakan perinci atas segala sesuatu. Wahudan, Al-Quran merupakan petunjuk. Warahmatan, merupakan rahmat. Liqawmi yu'minun, bagi mereka orang-orang yang beriman. Selesai, walhamdulillah. Sesuai dengan apa yang saya harapkan, satu hari, tiga sesi, selesai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Walhamdulillah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan. 111 ayat sudah kita lalui, kisah tentang Yusuf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Dan apa yang saya sampaikan, adapun yang hak itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keliru, maka sungguh itu datang dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Karena itu saya bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf kepada hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.